hati tak berguna, rendah hati berpahala, banyak teman dan berguna. Berarti tak berguna, rendah hati berpahala, banyak teman dan berguna.